Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan lanjutan dari hadis Zir bin Hubaysh ketika mendatangi Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu dan bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu kepada Sufwan bin Assal rahimahullah radhiyallahu anhu, yaitu tentang al-hawa, tentang cinta. Yang kalau kita berbicara tentang yang namanya cinta, di sana ada bentuk cinta yang dicintai oleh Allah, bentuk cinta yang baik yang diridhai Allah, ada pula cinta yang dimurkai oleh Allah. Dan kita telah menjelaskan tentang fenomena di akhir zaman, terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, di mana banyak sekali hal-hal yang berbau cinta. Namun sayangnya cinta tersebut bukanlah cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya, cinta yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mengarah kepada kecintaan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sampai-sampai ada seorang di zaman ini membuat sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Seorang yang bernama Habibur Rahman. Namanya saja Habibur Rahman. Habib Ar-Rahman Al-Zirazi. Dan orang ini ma'ruf di kalangan kaula muda, apalagi buku yang ditulis dari novel Ayat-Ayat Cinta termasuk salah satu novel yang penjualannya sangat luar biasa. Dan ketahuilah wahai para thalabatul ilm bahwa orang ini adalah seorang yang pandai berbahasa Arab, mahir dalam berbahasa nahwu sharaf, karena dia adalah seorang mahasiswa di jami'ah yang ada di Kairo, Mesir. Namun sayangnya dia mempelajari bahasa Arab yang tujuan utamanya seharusnya untuk bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah, namun sebaliknya dia mempelajarinya untuk kemudian membaca sekian banyak novel dari novel-novel yang berbahasa Arab, dan setelah itu mengarang, membuat suatu novel yang telah disebutkan judulnya. Alhamdulillah, novel ini telah dibantah oleh seorang ustaz kita yang judulnya Tinggal Ditambah M, Mayat-Mayat Cinta. Dan dari buku Mayat-Mayat Cinta tadinya judulnya Ayat-Ayat Cinta, berubah menjadi Mayat-Mayat Cinta. Berapa banyak orang-orang menjadi mayat gara-gara cinta. Di dalam buku Mayat-Mayat Cinta terdapat banyak nasihat, terkhusus bagi penulis ayat-ayat cinta, karena di sana banyak sekali kesalahan dan kekeliruan yang cukup fatal, terlebih dalam masalah akidah. Oleh karena itu, kenapa kita menyebutkan hal ini? Agar jangan sampai ada di antara antum yang ingin mencoba-coba membaca novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta, atau bahkan telah sampai khabar novel ini telah dilayar lebarkan. Nah, dan inilah yang merusak generasi Islam, di mana mereka sudah lupa kemana seharusnya cinta itu diberikan, kepada siapa mereka hendak mencintai. Telah kita singgung, telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, di mana sebagian anak-anak muda sangat mengidolakan artis-artis, baik itu dari kalangan atau ada yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Bahkan terkadang sebagian anak-anak muda tadi, bahkan terkadang pula masuk para talabatul ilm, mengidolakan seseorang, ngefans kepada fulan, mu'allan, sampai dalam perkara meniru gaya mereka, gaya berpakaian, gaya berjalan, gaya rambut, dan seterusnya, bahkan gaya mencetak gol. Sampai sejauh itu, padahal permasalahan yang telah kita bahas dari permasalahan cinta yang diterangkan oleh Syekh bin Uthaymin dan juga para ulama ketika menjelaskan hadis Zir bin Qabaysh radhiyallahu anhu, pertanyaan dari seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan seseorang yang mencintai satu kaum dalam keadaan dia tidak bisa menyamai mereka, kaum tersebut, di dalam amalan. Rasulullah SAW memberikan bushra, kabar gembira, tidak hanya kepada seorang Arab Badui tadi, namun juga kepada kita semua. Bushra, kabar gembira yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Juga datang dalam lafaz, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa persiapan engkau untuk menghadapi hari kiamat? Ma'adatu laha, apa persiapan engkau menghadapi hari kiamat? Kemudian orang tersebut menjawab, "Naam, hubballah wa rasulihi," kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa persiapannya, persiapan yang agung, yaitu dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, yang mana jawaban yang disampaikan oleh orang tersebut menunjukkan akan kesempurnaan yang ada, kesempurnaan iman yang ada pada orang tersebut. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas yajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas yajma'in, sampai dia lebih mencintai diriku daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Oleh karena itu jawaban dari seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa persiapan menghadapi hari kiamat? Persiapannya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu menunjukkan akan keimanan yang sempurna yang ada pada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahbabta fa innaka ma'a man ahbabta, sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Syekh Nu'aymin rahimahullah sedikit menjelaskan, menambahkan setelah menjelaskan atau menerangkan tentang hadis al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah, kata Syekh rahimahullah, ni'matun 'azimah, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, walillahil hamd. Kemudian Syekh menyebutkan hadis Anas bin Malik yang telah kita bacakan. Beliau menyebutkan potongan hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, seorang yang bertanya kepada beliau tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan kemudian beliau menjawab, orang tadi menjawab bahwasanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, innaka ma'a man ahbabta. Setelah mendengarkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من مع من أحببت. Ya, tidak ada sesuatu yang paling menggerakkan bagi kami setelah Islam daripada ucapan Rasulullah SAW, فإنك مع من أحببت. Kemudian Anas mengatakan, أنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. Saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar wa Umar, dan saya berharap bisa bersama dengan mereka. Nah, di dalam hadis tersebut ditambahkan, wa illam a'mal bi'amalihim, walaupun saya tidak bisa beramal ya seperti amalan-amalan mereka. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, hadza bushra lil insan, ini adalah merupakan kabar gembira bagi manusia, bagi setiap insan. Annahu idza habba qauman sara ma'ahum wa in qasara bihi 'amaluhu. Bahwasanya apabila seseorang mencintai suatu kaum, maka dia akan bersama dengan mereka walaupun amalannya sedikit, tidak seperti dengan orang-orang yang dicintainya dalam hal amalan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya tidaklah mengharuskan keberadaan seseorang bersama dengan orang-orang yang dicintainya, yang mana mereka lebih banyak beramal, beramal saleh, tidaklah mengharuskan ya sama dalam hal kedudukan dan balasan dari segala sisinya. balasan yang diraih. Ya, tidaklah mesti, tidaklah mengharuskan. Namun ketika seorang mencintai satu kaum yang mana kaum tersebut sangat giat dalam ibadah, banyak beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di dalam surganya. Walaupun tentunya kita ketahui bahwasanya surga bertingkat-tingkat derajatnya. Kalau seorang ingin mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, maka mintalah kepada Allah. Dan surga Firdaus tidak hanya dikhususkan bagi para anbiya war rusul, karena telah datang hadis bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan kepada kita, ketika kita ingin meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengumpulkan seseorang yang mencintai satu kaum, kecintaan disebabkan karena amal saleh yang dikerjakannya di padang mahsyar. Dan tentunya tidak hanya itu, mereka akan bersama-sama meminum telaga Rasulullah SAW, telaga Haud. Nah, dari Haud Rasulullah SAW. Jadi antara bushra bagi orang-orang yang mencintai satu kaum, walaupun dia tidak bisa beramal seperti amalan yang telah dikerjakan oleh kaum tersebut. Demikian pula Syekh Utsaimin kemudian menerangkan tentang kecintaan kepada orang-orang kafir. Jadi pembahasan kita pembahasan tentang al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dan ini adalah merupakan prinsip yang agung di dalam Islam. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan, menerangkan lawan dari kecintaan yang seharusnya diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Kecintaan yang dibangun karena Allah. Asy-Syaikh Utsaimin mengingatkan kepada kita bahwasanya demikian pula anna man ahabba al-kafara fa innahu rubbama yakunu ma'ahum wal iyadu billah li anna mahabbata al-kafirin haram bal qad takunu min kaba'ir adh-dhunub. Bahwasanya mencintai orang kafir maka bisa jadi dia akan bersama dengan mereka. Ya, entabihu, kecintaan, idola, ngefans kepada seseorang yang berlebihan, apalagi kepada orang-orang kafir, terkhusus kepada mereka, ya, bisa jadi Allah akan mengumpulkan engkau bersama dengan mereka. Nah, karena kecintaan kepada orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah perkara yang haram. Bahkan termasuk dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk membenci orang-orang kafir. Ya. Berlepas diri dari mereka. Membenci mereka karena Allah. Dan menerapkan sikap al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Sebagian antum telah mempelajari ya, kitab al-usul thalathah atau thalathatul usul wa adillatuha. Di dalam kitab tersebut diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab tentang permasalahan al-wala wal-bara, dalam pendahuluan yang kedua, anna man ata'ar rasul wa wahhada Allah la yajuz lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Bahwasanya orang-orang yang seorang yang mencintai Ar-Rasul, bukti kecintaan dia kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku telah mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan tidak hanya sebatas pengakuan, namun membutuhkan pembuktian. Seorang yang benar-benar mencintai Ar-Rasul, nah, maka dia akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dia akan senantiasa mentaati Ar-Rasul SAW. Berbeda halnya dengan seorang yang hanya sebatas pengakuan, mencintai Ar-Rasul, bahkan dia mencintai Allah, namun pada kenyataannya dia tidak berjalan di atas tuntunan Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan nabinya untuk membaca firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad ya, kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, naam, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas pengakuan, benar-benar berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas apa yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Yuhibbukum Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Seorang yang mencintai Ar-Rasul dan wahhad Allah, dan mencintai Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu, maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan kecintaannya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, tidak boleh. Ya. Walaupun dia adalah orang yang paling terdekat. Ya, walaupun kerabat yang paling dekat. Apalagi hanya seorang sahabat, apalagi hanya seorang teman, apalagi hanya seorang pimpinan. Perhatikan, di zaman ini sebagian orang telah melampaui batas dalam hal mencintai orang-orang kafir, ya, hanya disebabkan karena orang kafir adalah pimpinannya, nah, sehingga karena kejahilannya, nah, dia tidak mengerti bahwasanya Islam mengajarkan tentang sikap al-wala wal-bara. Hendaknya kita berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak berlebih-lebihan kepada mereka, menyanjung mereka, nah, dan seterusnya, meniru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ya, di zaman kita sekarang ini banyak sekali contoh. Ya. Contoh yang terkadang sebagian orang tidak menyadari. Ya, itu adalah bagian dari sikap al-wala. Ya, kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Apa di antaranya? Apa diantaranya? Mengucapkan selamat hari Natal. Nah, di hari raya mereka. Naam. Ya, karena orang-orang kafir ini tadi ya ketika di hari Id datang ke rumah kita memberikan selamat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri sebagai bentuk ya membalas kebaikan mereka, ya seorang yang tidak memahami ya tentang permasalahan al-wala wal-bara ini, dia pun datang di hari Natal untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi tidak hanya selamat hari Natal, selamat hari raya Natal dan tahun baru sekalian dengan tahun barunya. Ya. Dan ini bentuk kecintaan kepada orang-orang kafir. Al-Syekh bin Utsaimin menerangkan bahwasanya tidak akan mungkin bisa terkumpul antara air dan api. Nah, demikian pula tidak mungkin, ya, untuk bisa mengumpulkan kecintaan kepada orang-orang kafir. Nah, dan permusuhan yang ada, ya, kepada mereka. Orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai pelindung, ya, penolong kalian, bahkan pemimpin kalian. Nah, kenapa? Karena seluruh orang kafir adalah merupakan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memusuhi mereka. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk memberikan kecintaan kita kepada mereka, kepada orang-orang kafir, apabila kita benar-benar mentauhidkan Allah, demikian pula mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang besok. Kita lanjutkan enam dari hadis Zir bin Huwaysh. Naam. Setelah menyebutkan hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man hababba. Setelah itu Zir bin Huwaysh kemudian menceritakan apa yang disebutkan naam oleh Sufwan bin Assal di akhir hadis insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.